Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Para da'i-da'iyah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, senang sekali teledakwah pagi ini bisa kembali hadir menjumpai Anda, yakni acara Lomba Dakwah melalui pesawat telepon. Tentu kami mengajak Anda untuk berpartisipasi menjadi peserta dengan mendayal di line telepon 5743476 atau 0215743478. Jika Anda sudah tersambung nanti, kita juga punya password dan sudah sering kami sampaikan, passwordnya adalah Balighu Anni Walau Ayah. Pagi ini tema yang akan kita angkat dalam lomba dakwah ini adalah adab kubur. Saya Sukri Abdillah ditemani oleh Putri Abad Senen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Alhamdulillah sehat Kak Keri. Dan juga pemirsa, bagi Anda yang ada di rumah, sekali lagi tema pada kali ini adalah azab kubur. Dan nanti kita akan memberikan waktu sebanyak 3 menit, oleh karena itu diprogramkan dengan sebaik-baiknya. Baiklah, untuk itu sudah hadir dua orang dewan hakim kita yang akan menilai penyampaian dari para dai dan juga daiyah. Yang pertama adalah Bapak Ustadz Azami Zazuli dan juga Bapak Lutfi Fatullah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat semua ya. Iya, amin. Dan mungkin Kak Keri, kita langsung saja akan mendengarkan pembekalan terlebih dahulu yang akan disampaikan oleh Ustadz Azami Zazuli. Silakan Ustadz. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd, fa ya ibadallah, saudara-saudaraku, hamba-hamba Allah yang semoga dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kehidupan bagi seorang mukmin tidaklah sebatas umur manusia di dunia, bahkan bukan sebatas umur umat manusia di dunia ini. Tetapi kehidupan bagi seorang mukmin adalah kehidupan yang panjang, menembus dimensi ukhrawi. Sehingga dengan tasawur persepsi seperti inilah orang beriman beda dengan orang yang tidak beriman. Dia tidak akan menghalalkan segala caranya dalam hidup di dunia ini, akan tetapi mempertimbangkan bagaimana kehidupan di akhirat nanti. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, sebelum manusia berada di akhirat untuk selama-lamanya, yang ahli jannah di jannah atau di surga, yang penghuni neraka di neraka, sebelum itu ada hari yang disebut dengan yaumul barzakh. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Disebut barzakh yang maknanya adalah hajis, karena kehidupan di kubur itu adalah sebagai hajis, dinding yang memisahkan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Oleh karena itu ya ibadallah, seorang mukmin ketika di dunia dia selalu berpikir dan bekerja demi kebaikan di dunia dan akhiratnya, termasuk di kuburnya. Saudaraku sekalian, hafizakumullah, banyak umat manusia yang tidak selamat dari kubur, dari azab kubur. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salatnya senantiasa minta perlindungan kepada Allah agar diselamatkan dari azab kubur. Kita mengetahui bagaimana Aisyah radhiyallahu anha di dalam hadis sahih Bukhari, ketika beliau bertanya tentang siksa kubur, Nabi menjawab, "Na'am, azabul qabri haq." Jadi siksa kubur adalah hak, sehingga tidak boleh ada seorang muslim yang ragu apalagi tidak percaya dengan azab kubur. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'du shalla salatan illa ta'awwada min azabil qabr." Jadi ketika itulah Aisyah menyaksikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu minta perlindungan pada Allah dari azab kubur. Saudaraku yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, begitu banyak hadis-hadis Nabi SAW yang berbicara tentang azab kubur dan sebab-sebabnya. Dan kalau kita lihat asbab, sebab-sebab dari azab kubur ini sangat berkaitan, saudara sekalian, dengan kebaikan kita hidup di dunia. Contoh, ketika ghibah, yang merupakan maradun ijtimai, penyakit sosial, bahkan penyakit berpolitik, bahkan penyakit bertetangga. Ini sangat membahayakan kehidupan kita di dunia. Maka di kuburan juga orang yang seperti itu, yang ghibah kaum muslimin, yang menggunjing kehormatan kaum muslimin, mereka akan diadab oleh Allah di kuburan nanti. Kita bisa lihat dalam hadis yang oleh Jabir radhiyallahu anhu dalam Musnad Imam Ahmad, ketika beliau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada rih, ada bau yang tidak sedap. Maka Nabi mengatakan, ini adalah rihul ladzina yaghtabul mu'minin. Ini adalah baunya yang tidak sedap orang-orang yang dulunya ghibah orang-orang beriman. Oleh karena itu, saudara sekalian hafizakumullah, ketika kita berbicara tentang azab kubur, kita harus mengetahui sebab-sebab apa sehingga manusia diazab oleh Allah, dan juga apa saja yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur. Di antaranya adalah ibadah-ibadah kita, sholat, puasa, membaca Al-Quran, dan al-ihsan ilan nas, berbuat baik kepada manusia. Jadi intinya wahai saudaraku, azab kubur ini bukanlah sekedar kepercayaan di hari akhirat, tapi sangat menentukan perilaku kita di dunia kita. Saudara sekalian, semoga kita semuanya diselamatkan oleh Allah dari azab kubur dan azab neraka jahanam. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Azam Zazuli yang telah memberikan pembekalan, dan mudah-mudahan bisa di pahami ya, pahami oleh semua, dan juga menjadi bekal juga betulan buat para dai-daiyah yang akan bergabung dengan kita semua. Tentu tadi sudah membuka sedikit wawasan kita, hanya saja jangan lupa tetap Anda harus menggali referensinya lagi, baik Al-Quran, hadis, maupun mungkin kisah-kisah para ulama, karena ini akan membuat ya konten materi yang Anda sampaikan tentu memiliki bobot yang sangat bagus ya Put ya. Iya, betul sekali Kak Keri. Dan line teleponnya jangan lupa. Iya, masih di line telepon 574-3476 atau 021-574-3478 pastinya. Dan sekali lagi temanya adalah azab kubur. Betul. Jadi, dan sebelum kita menerima azab Put, ya para dai-daiyah, kita akan segera memasuki waktu sholat subuh, dan kita simak kumandang adzan subuh berikut. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program acara Tele Dakwah, yakni lomba berdakwah berlisan melalui pesawat telepon. Dan kita masih menantikan partisipasi Anda di line telepon 574-3476 atau 021-574-3478. Dan kami informasikan bagi Anda yang ingin berinteraktif, yang ingin ikutan dalam acara teladawa ini, tema pada kali ini adalah azab kubur. Dan perlu diperhatikan adalah ketepatan waktu, karena kita akan memberikan waktu sebanyak 3 menit. Oleh karena itu dipergunakan dengan sebaik-baiknya, dan juga referensi dari Al-Quran maupun Al-Hadis harus di betul-betul di gunakan dengan sebaik mungkin. Dan kami informasikan pula bagi Anda yang nanti akan keluar sebagai pemenang, jangan lupa untuk mengirimkan foto grand postcard, karena nanti akan kita tampilkan pada saat grand final. Dan kita masih menantikan partisipasi Anda di line telepon 574-3476 dan 021-574-3478 dengan passwordnya apabila sudah tersambung adalah Balighu Ani Walau Ayah. Silahkan para dai dan juga daya yang ingin ikut berpartisipasi, kami nantikan. Silahkan. Sudah tersambung sepertinya Kak Keri, kita terima dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, passwordnya Pak. Iya, bagus sekali Pak Sofyan kalau nggak salah ya. Iya, alhamdulillah. Baik. Iya, alhamdulillah. Pak Sofyan sudah siap dengan materinya, silakan. Tema kita adalah adab kubur, waktu Anda 3 menit. Dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فوقاه الله سيئات ما مكروا وهاك بآل فرعون سوء العذاب. صدق الله العظيم. hadirin para pemirsa TVRI rahimakumullah. Allah menciptakan kita sebagai hambanya melalui lima tahapan kehidupan. Yang pertama alam ruh, yakni alam ruh di alam ruh. Yang kedua alam rahim, yang alam dunia fitunya. Yang keempat alam barzah, yakni alam akhirat, alam kubur. Yang kelima alam akhirat. Ya, tema tausia kali ini yang berkenaan dengan alam barzah, yakni alam kubur. Saudara-saudara kaum muslimin yang saya yang dirahmati Allah, alam kubur adalah salah satu jalan untuk kita menuju akhirat. Dan di kubur kita menerima segala amal, segala perbuatan yang kita terima, yang melalui yang kita telah jalani di dunia. Oleh karena itu, kubur juga bisa menjadi raudatun min riyadil jannah, juga bisa menjadi kupuatin min kuparin niran, taman dari sekian taman di surga nanti, dan liang daripada azab nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, mari kita mampu kesiapkan amal sebanyak-banyaknya untuk hidup di dunia dan bekal untuk kita di akhirat. Seperti kalau kita banyak amal yang diriwayatkan hadis riwayat Imam Ahmad, itu diibaratkan sebagai wanita cantik yang menemani kita di dalam kubur nanti. Tapi bila sebaliknya kita ditemani seperti yang menyeramkan yang menemani kita di kubur nanti, oleh karena itu maka kita mempersiapkan amal sebanyak-banyak yang untuk bekal kita di akhirat nanti untuk mendapat ridhoan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ya, kurang dan lebihnya ana mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Sofyan dari Kalimantan Timur. Subhanallah. Awal yang cukup baik peserta yang pertama, dan kita masih menantikan partisipasi Anda yang lainnya, para dai dan juga daya. Tema kita kali ini adalah azab kubur. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, passwordnya Pak. Balikwani walau aja. Alhamdulillah. Baik, dengan Bapak siapa dan di mana ini? Dengan Bapak Mulyana di Tangerang. Bapak Mulyana di Tangerang. Sudah tahu ya Pak ya, temanya adalah azab kubur. Waktunya adalah 3 menit, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dewan Hakim, pemirsa TVRI dan kaum muslimin rahimakumullah. Tema kita pada pertemuan kali ini adalah azab kubur. Azab kubur adalah merupakan salah satu akidah samiyat atau akidah mughayabat yang harus kita yakini. Bahwa memang azab kubur atau kenikmatan kubur itu ada. Karena sebagian kaum muslimin, yaitu golongan Mu'tazilah, mereka meyakini bahwa azab kubur tersebut tidak ada. Kata mereka, karena bertentangan dengan akal. Padahal banyak sekali ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi yang menceritakan dan menerangkan bahwa azab kubur atau siksa kubur tersebut itu ada. Di antaranya Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 101. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sanu'adzibuhum marrataini thumma yuraduna ila 'adzabin 'adzim. Artinya, nanti mereka, orang-orang munafik, akan kami siksa dua kali. Sesudah itu mereka akan dikembalikan kepada hukuman atau siksa kubur. Nah, dua kali yang tersebut dalam ayat ini ialah satu azab di dunia, yang kedua azab kubur. Demikianlah yang dikatakan dalam tafsir Huzin jilid 3 halaman 115. Kemudian Imam Abu Hanifah pernah ditanya oleh anaknya Syekh Umar tentang azab kubur. Maka beliau menjawab bahwa azab kubur tersebut itu ada. Anaknya bertanya, apa dalilnya? Maka beliau menjawab dengan firman Allah surah Asr ayat 47. Wa innal ladzina zalamu 'adzabun duna dzalika walakinna aktsaruhum la ya'lamun. Bahwasanya orang-orang yang aniaya atau zalim akan dihukum dengan suatu siksaan lain dari siksaan jahanam, yaitu azab kubur. Dan juga dalam hadis Bukhari meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa begini, Allahumma inni a'udzubika min fitnatil qabri wa azabil qabri. Lihat Fathul Bari jilid 13 halaman 436. Maka dengan demikian sangatlah jelas bahwa persoalan azab kubur tersebut benar adanya. Semoga kita terhindar dari siksa kubur tersebut. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata, na'udzubillahi min dzalik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mulyana dari Tangerang. Dan kita sepakat akhir kalamnya tadi adalah na'udzubillahi min dzalik terhadap adab kubur ya, maksudnya ya. Betul. Ya, kita masih menantikan Anda yang lain para dai-dai ya. Tampaknya langsung tersambung. Assalamualaikum. Passwordnya Pak? Baik. Ya, passwordnya begini Pak. Balighu anni walau ayah. Balighu anni walau ayah. Ya, bagus. Pak, mau dikecilkan dulu volume TV-nya Pak. Saya kecil-kecil. Ya, volume TV-nya dikecilkan dulu. Baik. Oke, dengan Bapak siapa di mana nih Pak? Bapak Muhammad Sidik dari Kalimantan Timur. Masya Allah. Iya, iya, jauh ya Pak ya. Tadi sudah menyimak ya Pak ya, tema kita adalah adab kubur. Ya. Dan Bapak berhak menjadi peserta dengan waktu 3 menit dari sekarang, Bapak bisa mulai. Ya. Silakan. Sebelumnya saya mulai, saya menyampaikan terima kasih besar-besarnya karena sudah hadapan antara tim kita, antara Kalimantan Timur dengan RRI. Ya, silakan Pak. Saya mengutip di dalam Al-Quran, tidak ada perintah yang selalu berkaitan, yaitu apabila ada yang satu, pasti ada yang keduanya, yaitu yang pertama, atii Allah wa atii Rasul. Kemudian yang kedua, adalah aqimus shalah wa atuz zakah. Nah, kemudian yang ketiga, anishkurli waliwalidaika. Taat kamu kepada Allah dan taat kamu kepada kedua orang tuamu. Artinya begini, terkait dengan siksa kubur, atii Allah wa atii Rasul, tidak diterima taatmu kepada Allah kalau kamu tidak taat kepada Rasul. Nah, begitu juga sebaliknya. Nah, kemudian yang kedua, aqimus shalah wa atuz zakah. Kerjakan salat, bayar zakat. Tujuannya tidak terima zakat kalau kita tidak kerjakan salat. Begitu juga sebaliknya. Biar kita membayar zakat walaupun berapa karung banyaknya, walaupun berapa juta banyaknya. Aqimus shalah. Kata Allah ini belum tahu itu. Nah, karena apa? Bayar zakat, kerjakan salat, kerjakan salat, bayarkan zakat. Nah, yang penting yang ketiga, para pemirsa yang hormati, anishkurni waliwalidayka, taat kamu kepada Allah dan taat kamu kepada orang tuamu. Tidak diterima taatmu kepada kedua orang tua apabila kamu tidak taat kepada Allah. Begitu juga sebaliknya, apabila kamu taat kepada orang tua, harus taat kepada Allah. Aridallah fi waladai, tergantunglah siksa kubur. Siksa kubur, seandainya ada Tuhan kita di dunia, terputus, nanti mungkin bisa disambung kembali. Iya. Dan kita masih menantikan yang lainnya ya, Kak Heri ya. para dayah yang belum tersambung nih sepertinya yeah. Ya masih di nomor 5743466 atau 0215743478. Tema kita kali ini adalah azab kubur dan kita akan memberikan waktu sebanyak 3 menit. Dan perlu kami informasikan pula nih Kak Keri yeah. Bagi para dai dan juga dayah yang nanti akan keluar sebagai pemenang, jangan lupa untuk menyertakan foto ukuran postcard karena nanti akan kita tampilkan pada saat grand final pastinya. Iya yeah, dan tentu yang lain juga sedang bersiap Put, apalagi sedang yeah. mencetus telepon, ternyata mungkin belum nyambung-nyambung, oleh karena itu harus tetap terus dicoba sehingga Anda berkesempatan atau bisa menjadi peserta dalam kesempatan kali ini untuk menyampaikan nilai-nilai Islam kepada kita semua. Ya, tampaknya sudah ada yang tersambung lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Passwordnya Pak? Baliru Ani walau ayah. Ya, bagus. Dari siapa, di mana? Pak Sahrin Tayyip di Pondok Gede. Pondok Gede, baru tersambung dengan Tele Dakwah Pak? Bagaimana? Baru pertama kali tersambung dengan Tele Dakwah ya. Alhamdulillah. Baik Pak, tema kita adalah adab kubur. Waktu Anda 3 menit dimulai dari sekarang, silahkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, para pemirsa kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, pertama-tama kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada TPRI yang telah memberi kesempatan kepada kami untuk menyampaikan tausiah ke hadapan para pemirsa semuanya dalam acara Tele Dakwah dengan tema tentang azab kubur. Kalau kita berbicara mengenai alam kubur, berdasarkan sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada dua bagian. Yang pertama sebagai permulaan alam akhirat, di mana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang berbunyi, Innal qabru awalu minalil akhirah, fa inna jaminhu fabdahu aisyaro minhu, wa in lam yajhu minhu, wa ma ba'dahu ashadu minhu. Artinya, sesungguhnya alam kubur itu adalah tahap permulaan untuk alam akhirat. Maka bila mana seseorang telah selamat dalam tahap permulaan itu, maka untuk tahap-tahap selanjutnya akan lebih ringan. Tetapi jika pada tahap permulaan itu tidak selamat, maka untuk tahap-tahap berikutnya akan mengalami kesengsaraan yang lebih dahsyat. Yang kedua, ada kala berupa nikmat Allah dan ada kala berupa azab atau siksa Allah, seperti diterangkan dalam hadis yang berbunyi, Innamal qabru rawdatun min riyadil jannah wa hufratun min hufarin nar. Artinya, sesungguhnya alam kubur itu merupakan taman dari taman-taman surga dan merupakan lubang dari lubang-lubang neraka. Para pemirsa kaum muslimin yang dimuliakan Allah, memang pada kenyataannya kita hidup di dunia ini, kita wajib berusaha mencari nafkah dan mencari harta demi untuk kesejahteraan dan kelangsungan hidup kita. Namun kita jangan sampai sama sekali melupakan urusan akhirat karena kesibukan dan kemewahan urusan duniawi. Karena Allah telah memperingatkan kita sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran yang berbunyi, Al-Hakumu takasur hatta surutumul maqabir. Artinya, bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk kubur. Surat At-Takasur ayat 1 dan 2. Adapun tujuan hidup manusia di dunia ini, pada hakikatnya untuk beribadah, berbakti dan taat kepada Allah. Sehingga Allah menyatakan dalam Al-Quran yang berbunyi, Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Pak Syahril Thayyib, ya. Waktu Anda habis, jadi terpaksa kami harus cut dulu. Betul sekali, tapi aku yang baik sekali loh Kak ya, baru pertama kali masuk langsung. Dan isinya juga oke, okay. Sangat runut bahasanya, enak disimak. Tapi Dean Hakim tetap akan menilai penyampaian Anda. Silakan yang di belakangnya kami masih nantikan di line telepon 5743476 atau 0215743478. Jangan lupa kalau sudah tersambung passwordnya adalah balighu anni walau ayah. Terutama bagi Anda yang mungkin baru bergabung, ya, jangan lupa password ini harus senantiasa menjadi pembuka kalimat Anda setelah salam Anda kami terima. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, passwordnya dulu, Pak. Balighu anni walau ayah. Iya, dari siapa, di mana? Saya dari Haji Ahmad Sahroni S di Malang. Di Malang, ya. Tema kita, ya, adab kubur. Waktu Anda 3 menit bisa dimulai dari sekarang, Pak. Terima kasih. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudara kaum muslimin, para pemirsa televisi Republik Indonesia di mana saja berada, Allah berfirman di dalam Al-Qur'an sebagaimana yang kami bacakan tadi, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati sebelum kamu, keluargamu, turunanmu menjadi muslim yang sempurna. Saudara-saudaraku, para pemirsa televisi Republik Indonesia di mana saja berada, Allah mengingatkan kita bagaimana di dalam Al-Qur'an yang dibacakan tadi, bahwa kita disuruh Allah beriman, bertakwa dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati sebelum kamu, keluargamu, turunanmu sampai hari kiamat nanti menjadi muslim yang sempurna. Kemudian Allah berfirman lagi di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Wa man hayatud dunya illa mataul ghurur. Hamba-hambaku harus tahu bahwa dunia ini glamur, gemerlap, tapi hamba-hambaku, bahwa itu hanyalah cobaan buatmu, itu hanya tipuan buatmu. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, Allah mengingatkan kepada kita bahwa dunia itu glamur, gemerlap, cemerlang, semua orang akan mengejar ke sana karena itu indah, manis kelihatannya. Tapi saudaraku, jangan tertipu, karena kita hidup ini tidak selamanya selalu cemerlang, berlimpah dengan harta, harkat martabat di dalam dunia ini. Tapi suatu saat kita akan diambil oleh Allah, pinjaman kita yang dipinjami Allah, harta, harkat, martabat, umur, keluarga, apapun itu hanya pinjamannya. Suatu saat kita akan dipanggilnya ke rahmatullah, senang tidak senang, suka tidak suka, Allah akan ambil kepada kita. Kita akan terbujur kembarinan, keluarga kita akan menangis, lidah kita terbata-bata, tidak akan bisa bicara lagi, karena maut akan menanti kita. Saudaraku, bertobatlah mumpung kesempatan masih ada. Saudaraku, azab kubur akan menanti kita, pintu pertama yang akan memasuki kita ke alam barzakh. Bapak Haji Ahmad Sahroni, ya, mohon maaf kami harus putus karena waktunya sudah habis, ya. Baik, kita masih menantikan partisipasi yang lainnya di line telepon 5743476 atau 0215743478. Tema kita kali ini adalah azab kubur. Silakan para dai dan juga dayah yang ingin ikut menyampaikan atau menyiarkan agama, nilai-nilai Islam, pastinya, ya. Silakan, kita masih menantikan. Jangan lupa apabila sudah tersambung, passwordnya adalah balighu anni walau ayah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak, volume televisinya bisa dikecilkan terlebih dahulu. Iya. Iya. Ya, baik. Passwordnya, Bapak? Balighu anni walau ayah. Alhamdulillah. Dengan Bapak siapa dan di mana ini? Pak Bukhari di Mampang Jakarta. Pak Bukhari di? Di Mampang Prapatan. Ah, Mampang Prapatan. Baik, Bapak sudah tahu ya, temanya adalah azab kubur. Waktunya, ya, dimulai dari sekarang. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yajalla wa hiwaja. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, arsalahu Allah basyiran wa nadhira wa da'iyan ilal haqqi bi idznihi wa sirajan munira. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Sadaqallahul azim. Untaian puja dan puji hanya milik Allah, yang kepadanya lah kita serahkan cinta, pengabdian dan mahabbah kepadanya. Pemirsa TVRI yang saya hormati, satu hal yang harus senantiasa menjadi sandaran kita dalam melaksanakan sedikit apapun perbuatan yang kita lakukan, bahwasanya ikmal masyita, perbuatlah apa yang kalian inginkan, tapi satu saat apa yang kita lakukan pasti akan mendapatkan balasan atau tanggung jawab daripada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengingatkan kepada kita dalam surat Al-Qari'ah, secara berturut-turut 3 kali Allah nyatakan dalam surat Al-Qari'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Kalau seandainya pesan Allah secara berturut-turut 3 kali diingatkan kepada kita, itu ada satu makna di dalamnya, bahwasanya ke depan, bahwasanya azab kubur, hari kiamat adalah sebuah dimensi yang pasti kita akan mengalami halnya. Salah satu contoh, ketika orang tua kita mengingatkan kepada kita berulang-ulang, jangan lewat situ, ternyata di situ ada sesuatu yang menyeramkan. Oleh karena itu, improvisasi ini bisa menjadi bagian yang harus kita waspadai, bahwasanya kata-kata Al-Qari'ah sebanyak 3 kali Allah sampaikan dalam surah Al-Qari'ah merupakan sebuah peringatan bahwasanya satu saat kita akan kembali kepadanya. Kemudian di samping itu juga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, Bismillahirrahmanirrahim, wa annas-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa annallaha yab'atsu man fil qubur. Dan sesungguhnya kata Allah, hari saat, hari kiamat itu pasti akan datang. Wa annallaha yab'atsu man fil qubur. Dan Allah akan membangkitkan kita di alam kubur, di alam kubur. Jadi satu hal yang harus kita kembali ingatkan bahwa iya. Pak Buhori, mohon maaf karena waktu sudah habis ya, Pak Heri ya. Terpaksa harus kita sudahi. Dan bagi Anda yang akan bergabung dengan kami, kami ingatkan bahwasanya waktu Anda hanya 3 menit. Oleh karena itu, manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan sampai waktu habis sementara penyampaian Anda masih ada yang belum tuntas. Kami masih menantikan Anda di line telepon 5743476 atau 0215743478. Bersama dengan Tele Dakwah, bukan semata-mata tentu saja kita ingin menjadi penyampai terbaik, tetapi kita ingin menyampaikan nilai-nilai Islam di tengah kehidupan masyarakat kita, karena ini penting untuk seluruh kehidupan kita semua. Tampaknya sudah ada yang tersambung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Passwordnya? Dari mana walaupun ya? Iya, dari siapa di mana nih? Dari Kapman. Dari Bandung. Oh, Bandung. Ya, silakan Pak, waktu Anda 3 menit, tema kita adab kubur, bisa dimulai dari sekarang. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wattaqu yawma la tajzi nafsun 'an nafsin shay'an wa la yuqbalu minha syafa'atun wa la ya wala yahud wala wala yahud minha allun wala hum yunsarun. Al-Baqarah surat ayat ke-48. Bertakwalah kepada Allah dalam suatu hari, tidak ada yang bisa menolong satu jiwa terhadap jiwa lain dan tidak diterima tebusan atau pertolongan satu syafaat. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 48 ini yang sangat bertentangan dalam hadis yang ternyata Rasulullah di dalam hari kiamat nanti atau di alam mahsyar bisa memberikan syafaat. Maaf, terputus. Iya, tapi nanti bisa dicoba lagi ya Kak Ferry. Insyaallah ya. Bisa dicoba kembali. Iya, dan kita masih menantikan nih partisipasi yang lainnya para daya yang belum tersambung. Iya, biasanya campur, tapi sekarang belum. Kebanyakan daya ya. Iya, betul sekali. Kita masih menantikan yang lainnya, silakan para dai dan juga daya. Kita sudah tersambung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, passwordnya Bapak dari Wandi Wali Ai. Alhamdulillah, dengan Bapak siapa dan di mana ini? Pak Ahmad Jubaidi di Tangerang. Di Tangerang, baik Pak Ahmad, bisa dimulai dari sekarang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ala ni'matil iman wal islam wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Al-Muqarram Bapak Dewan Hakim, Bapak Ibu pengatur acara dan pemirsa TVRI di mana saja berada, alhamdulillah pada pagi hari yang cerah ini kita bisa berjumpa kembali dalam tema azab kubur. Alam kubur buat orang Islam merupakan satu tempat yang luas, mirip ibarat taman-taman di surga yang sangat menyenangkan apabila orang tersebut melakukan amalan-amalan soleh. Tapi sebaliknya buat orang-orang kafir, mirip ibarat siksa neraka dengan segala rupa azabnya dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat pedih. Sebagaimana sabda Rasul waqala sallallahu alaihi wasallam, al-qabru manzilun min manazil al-akhirah wa akhiru manzilun min manazil ad-dunya. Alam kubur adalah merupakan satu tempat yang pertama buat kehidupan di akhirat, sebaliknya tempat yang paling akhir buat kehidupan di dunia. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kubur nanti pasti ada malaikat yang bertanya tentang 6 perkara. Pertama, siapa Tuhanmu? Jawabannya Allah Subhanahu wa taala Tuhanku. Kedua, siapa nabimu? Jawabannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiku. Ketiga, agamamu itu apa? Jawabannya itu saja, Islamlah agamaku. Keempat, kiblatmu itu apa? Hanya ada satu jawaban, Baitullah kiblatku. Kelima, apa kitabmu? Jawabannya kitab suci Al-Qur'an. Keenam, saudaramu itu siapa? Kaum muslimin dan muslimat saudaraku. Apabila kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka sudah pasti kita akan mendapatkan kebahagiaan di sana. Sebagaimana sabda Rasul yang diriwayatkan oleh Utsman bin Affan, innal qabra awwalu manazilil akhirah fa inna jaminhu fama ba'dahu aitharu minhu wa illam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu minhu. Sesungguhnya alam kubur dimulainya alam akhirat, maka barang siapa yang selamat dari siksa kubur, maka tingkat seterusnya lebih gampang baginya. Tapi sebaliknya, barang siapa yang tidak selamat dari siksa kubur, maka tingkat seterusnya lebih berat baginya. Demikianlah dakwah singkat ini saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ahmad Zubaidi dari Tangerang Banten pastinya. Iya, dan kita masih menantikan yang lainnya ya Kak Keri. Betul, terutama daiyah nih, belum belum suaranya. Silakan para dai dan juga daya. Tema kita kali ini adalah azab kubur. Mudah-mudahan dengan terdakwa ini kita bisa menyampaikan nilai-nilai Islam yang terkandung di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Silakan bisa jalan telepon 5743476 atau 0215743478. Ya. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, passwordnya Bapak. Balidu ani walau ayat. Ya, dengan Bapak siapa dan di mana ini? Yayat Hidayatullah dari Tangerang. Dari Tangerang. Baik, Bapak, Pak Yayat bisa langsung dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ba'du. Para pemirsa TPRI dan kaum muslimin yang dimuliakan Allah, perjalanan kehidupan manusia itu melewati lima fase alam. Pertama, ia berada di alam arwah, kemudian alam rahim, terus alam dunia, kemudian memasuki alam barzah atau alam kubur, yang terakhir alam akhirat. Alam kubur adalah awal persinggahan menuju ke akhirat. Ia merupakan lubang neraka bagi orang-orang kafir dan munafik, namun ia merupakan taman bagi orang-orang mukmin. Al-qabru wadatum min riyadil jinan al-hufratum min hufarrin niran. Di alam kubur tersebut ada kenikmatan dan azab kubur, bahkan ada beberapa permaksiatan yang bisa mengakibatkan disiksa di alam kubur, seperti tidak mempersilakan diri dari air kencing, mengadu domba, berkhianat dalam hal lampasan perang, berdusta, melalaikan sholat, dan masih banyak permaksiatan yang menyebabkan adanya siksa kubur. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, marran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi kabrain faqala innahumma illa yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin amma ahaduhuma fakana la yastati'u minal baul wa amma akharu fakana yamsi bin namimah. Al-Hadis Sahih Bukhari Al-Juz Awal Saifah 334. Dari Ibnu Abbas berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati dua pekuburan. Maka Nabi berkata, kedua-duanya sedang disiksa, tetapi kedua-duanya bukan hari dan dosa besar. Yang seorang mengkibang adik kecil tidak bersuci, dan seorang lagi tukang adu domba. Al-Hadis. Diterangkan juga dalam hadis Ibnu Majah, Kitab Sunan Ibnu Majah juz 1 halaman 308. An Umar bin Khattab an Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, "Al-mayyitu la yu'adzabu bimani 'alaihi." Firman Allah juga dalam surat At-Taubah ayat 101, "Sanu'adzibuhum marrataini thumma yuradduna ila 'adzabin 'adzim." Para mufasir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan dua kali siksaan adalah siksa dunia dan siksa kubur. Dengan demikian, kaum muslimin, kita jangan sekali-kali meremehkan permaksiatan atau dosa kecil, karena siksa kubur tersebut bisa juga terjadi karena dosa-dosa kecil. Semoga kita terhindar dan selamat dari siksa kubur. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Halul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yayat Hidayatullah dari Tangerang tadi kalau nggak salah ya. Ya. Dan bagus sekali penyampaiannya, sangat gamblang dengan dalil-dalil yang tentu saja membuat kita subhanallah semakin bertambah wawasannya. Silakan, masih ada cukup waktu untuk Anda yang akan bergabung di line telepon 5743476 atau 0215743478. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, passwordnya Ibu. Baik, Ibu Ani walau ayah. Iya, bagus. Dari Ibu siapa, di mana? Dari Baru, Sulawesi Selatan. Ibu siapa? Nurniati. Iya. Waktu Anda 3 menit, Ibu, temanya adalah adab kubur, bisa dimulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Dewan Hakim beserta para pemirsa TPRI yang sama-sama berbahagia, marilah kita bersama-sama mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena izinnya juala, hingga di pagi hari ini kita dapat mengikuti acara tele dakwah dengan maksud balighu anni walau aya. Dengan dasar inilah saya mencoba menyampaikan suatu ceramah agama yang berjudul azab kubur. Firman Allah dalam surah Yasin ayat 65. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yawma nahtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaktibun. Maksud daripada ayat tersebut bahwa di alam kubur nanti seluruh anggota tubuh kita menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali mulut yang sudah tertutup rapat-rapat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa TVRI yang sama-sama berbahagia, tahukah kamu bahwa sungguh azab kubur itu sangatlah pedih dan juga tempat yang sangat gelap. Maka selagi kita masih hidup, rajin-rajinlah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sering dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Allahumma inni a'udzubika minal azabil qabr. Ya Allah, lindungilah aku dari azab kubur. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebanyakan di antara kita yang tidak mau percaya dengan adanya azab kubur, padahal demi Allah azab kubur itu pasti ada. Dan barang siapa yang tidak percaya dengan adanya azab kubur, berarti ia mengingkari daripada salah satu rukun iman. Dan apabila orang kafir meninggal dunia, maka bersegeralah alam kubur merafat, menyempit dan menghimpit sehingga tulang-tulang rusuknya tercerai-berai. Kemudian berdatanganlah makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ganas, seperti cacing, kalajengki, ular dan sebagainya, yang dapat memakan tubuhnya dengan lahap dan merobek-robeknya hingga pada hari pembalasan. Na'udzubillahi min dzalik. Pemirsa yang sama-sama berbahagia, perlu kita ketahui bahwa alam kubur itu seperti hari. Baik, Bu Nur Miyati, mohon maaf kami harus putus karena waktu sudah habis. Dan Bu Nur Miyati merupakan peserta terakhir ya Kak Keri ya. Dan untuk itu kita akan mendengarkan bersama ulasan yang akan disampaikan langsung oleh Ustaz Lutfi Fatullah. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ba'du. Kesan saya terhadap 10 peserta, banyak yang sudah bagus dan lebih bagus dari yang sebelumnya. Materinya pun bagus, akan tapi masih ada catatan yang harus saya sampaikan di sini. Pertama, kita berdakwah itu pasti ada mukaddimah dan pasti ada penutupnya dan ada isinya. Ini banyak sekali yang mukaddimahnya ada, penutupnya enggak ada. Ada yang mukaddimahnya ada, penutupnya ada, tapi isinya tidak sampai. Nah, dalam hal isi pun ada yang mukaddimah, ada yang inti. Dan beberapa peserta seperti peserta nomor 3, nomor 5 Pak Sahroni, Pak Buhori, itu baru mukaddimah. Isinya tapi isi mukaddimah, belum sampai kepada inti. Ini sayang sekali, padahal dua-duanya menyampaikannya dengan bagus sekali. Mukaddimahnya tadi ada yang menggunakan mukaddimah bahasa Arab, ada mukaddimah bahasa Indonesia. Dua-duanya digunakan, padahal dengan waktu yang 3 menit gunakanlah mukaddimahnya dengan bahasa Arab saja atau dengan bahasa Indonesia saja. Kalau dua-duanya apalagi pakai terima kasih segala macam, nanti terlalu panjang. Cukup dengan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Selanjutnya juga banyak yang waktunya masih tersisa. Beberapa peserta Pak Zubaidi waktunya masih tersisa. Ada beberapa orang lagi masih ada waktu yang 10 detik, ada yang masih 12 detik, tapi sudah langsung diakhiri. Harusnya dibumbui sedikit, Pak. Dibumbui sedikit agar waktu yang masih ada tersisa itu kita gunakan untuk sesuatu yang kita bisa sampaikan. Sebagai contoh, kita bisa nutupnya dengan agak panjang. Dengan panjang mengutip apakah wal asri sebagai pengingat, baru aku liqauli hadza wa astaghfirul azim li walakum, ini sebagai untuk menambah waktu agar sedikit lebih panjang. Dan untuk yang terakhir, peserta yang terakhir, ini dalilnya salah ya. Dalil azab kubur pakai surat Yasin situ salah, ini untuk akhirat. Jadi sebaiknya juga menggunakan ayat yang tepat untuk menjadikan dalil. Yang pasal ke-9 Pak Yayat itu dalam menyampaikan hadisnya juga agak salah. Beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maron nabi sallallahu alaihi wasallam fi kubri. Ini kan bukan perkataan nabi, sekalipun terjemahannya benar. Nah, sebaiknya ketika mengatakan qala Rasulullah itu jangan sebab nuzulnya, sebab wurudnya, akan nanti langsung ke teks isinya. Kalau mau pakai sabab wurudnya, gunakan sahabatnya. Sahabatnya yang disebutkan An Ibn Abbas, Annahu Qala, dan selanjutnya. Ini mungkin catatan dari saya. Mudah-mudahan di kesempatan yang lainnya kita akan bisa menyampaikan dakwah kita lebih sempurna lagi. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, jazakallah kepada Ustaz Lutfi yang sudah menyampaikan ulasan atau mungkin evaluasi ya buat kita semua. Dan tentu saja Putri akan segera menginformasikan siapakah penyampai terbaik dalam kesempatan kali ini, Put. Ya, langsung saja kita akan umumkan pemenang untuk kali ini jatuh kepada Bapak Yayat Hidayatullah dari Tangerang, Banten dengan jumlah nilai 165. Barakallah, selamat ya Pak Yayat. Iya. Dan jangan lupa untuk menyertakan foto ukuran postcard karena nanti akan ditampilkan pada saat grand final pastinya. Betul, dan kita ingatkan kepada para da'i-da'i ya, untuk pekan depan Anda yang akan bergabung bersama dengan Tele Dakwah, temanya adalah mencegah kemungkaran. Jangan lupa tema pekan depan adalah mencegah kemungkaran. Akhirnya sampai disinilah kebersamaan kita. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan jazakumullahu khairan katsiran atas kebersamaannya. Ila liqa fi amanillah, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.